Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu pernah menyebutkan dalam hadis tersebut, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin, kami saat itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu hari. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian amat putih dan rambut yang teramat hitam. La yura alaihi atharus safar, karena penampilannya yang demikian, baju putih yang ia kenakan nampak putih bersih, sementara rambutnya yang hitam legam nampak tidak ada tanda-tanda kusut masai, sehingga dikatakan la yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada laki-laki tersebut bekas daripada atau tanda-tanda ia telah melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, sementara dari kalangan kami para sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidak ada satupun dari kami yang mengenali laki-laki tersebut. Artinya, kalau dia laki-laki yang muncul itu tidak ada tanda-tanda telah melakukan safar perjalanan, mestinya ia orang yang menetap mukim di Madinah. Tetapi kalau ia statusnya mukimin, tinggal di Madinah, di antara kami para sahabat tak ada seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga kemudian laki-laki itu duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian ia menyandarkan lutut kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ar-ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud al-Islam, yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Qala, kemudian laki-laki yang bertanya itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu, kami merasa takjub, heran kepada orang ini, kepada laki-laki ini. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia pula yang membenarkan jawabannya. Artinya, biasanya orang yang bertanya itu kan tidak tahu, sehingga ia perlu bertanya. Biasanya orang yang bertanya karena pada dirinya tidak ada maklumat, tidak ada ilmu, sehingga ia bertanya. Tapi laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini justru lain. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dia juga yang menyatakan benar. Dia juga yang membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimaksud dengan al-iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasul, dan mempercayai, mengimani, beriman kepada takdir baiknya dan yang buruknya. Maka kata laki sadaqta, engkau tanya kembali, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu al ihsan? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'il, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'in. Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu, orang yang bertanya tentang hari kiamat tersebut, itu lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Qala, maka kemudian laki-laki itu bertanya kembali, fa akhbirni an annaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang annaratiha, tanda-tanda hari kiamat itu. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal ammatu rabbataha, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a'a sya' yatatawwaluna fil bunyan. Apabila engkau melihat para gembala kambing yang bertelanjang kaki dan tidak berpakaian, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala, kemudian Umar berkata, thumma intolaka, kemudian laki-laki itu pun bertolak, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Falabithu maliyan, kemudian aku pun terdiam sejenak. Thumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Qultu, maka aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya laki-laki tadi itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadal haditsu haditsun azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman, wa bayyana fihi al-ihsan, wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah. Hadis ini merupakan hadis yang teramat agung. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang arkanul Islam. Kemudian di dalam hadis tersebut pun menjelaskan tentang arkanul iman, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Kemudian di dalam hadis itu pun menjelaskan pula tentang al-ihsan dan menjelaskan tentang sesuatu yang termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa hadzal haditsu bayyana ad-dina kullahu." Maka hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi yang kita baca adalah hadis yang menjelaskan tentang seluruh agama. Tentang seluruh isi agama. Wa anna dina maratib. Karena sesungguhnya agama itu bertingkat-tingkat. Wa nasu laysu ala haddi sawain fid din. Dan manusia itu tidak seluruhnya sama. Tidak seluruh tingkatannya itu sama di dalam agama manusia itu. Jadi di dalam Islam manusia itu bertingkat-tingkat. Manusia itu bertingkat-tingkat. Faminhum, di antara manusia tersebut, al-muslimu. Ada yang tingkatannya dia sebagai seorang muslim. Thummal mu'minu. Kemudian dia tingkatannya menjadi al-mu'min, orang yang beriman. Thummal muhsinu. Kemudian ia tingkatannya menjadi orang yang muhsin. Orang yang telah melakukan amaliyah yang sifatnya ihsan itu tadi. Wahadihi maratibu ba'duha fauqa ba'di. Dan tingkatan-tingkatan ini satu dengan lainnya berada di atas satu dengan lainnya. Mungkin seseorang berada di atas, mungkin seseorang adanya di bawah, sesuai dengan tingkatannya. Wa ba'duha awsa'u min ba'di. Dan sebagian yang lainnya lebih luas tingkatannya dengan sebagian yang lain. Ini tingkatan-tingkatan. Illa annahu la budda min ahadi hadhihi maratib hasabal istita'ah. Kecuali salah satu dari kalian berada di tingkatan itu tergantung dari kemampuannya masing-masing. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Kalimat mastata'tum menunjukkan bahwasannya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Satu hamba Allah dengan satu hamba Allah yang lain tidak seragam, tidak sama. Mungkin kalau digambarkan dengan angka, ada yang tingkatannya baru 50, ada yang tingkatannya sudah mencapai 80, ada yang tingkatannya mungkin baru 20. Berjenjang, tidak sama. Sesuai dengan istita'ah, kemampuan yang ada pada dirinya. Dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan amat sangat ditentukan dari keberadaan, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian keadaan dirinya, termasuk keadaan keilmuannya, termasuk keadaan keikhlasan yang ia pancangkan di dalam hatinya saat ia beramal, dan berbagai pengaruh yang lainnya. Qala qauluhu, kemudian di dalam hadis itu disebutkan, bainama nahnu julusun 'inda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dan di antara kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, faqad kana sahabah radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, telah menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi kebiasaan para sahabat, mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka yata'allamuna minhu, dalam rangka mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka wayastarsiduna minhu, dalam rangka mereka pun minta bimbingan, irsyad kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wayas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum, demikian juga dalam rangka para sahabat itu bertanya terkait dengan urusan agama dan urusan dunia mereka, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini menunjukkan para sahabat selalu dekat dengan ahlul ilm. Para sahabat selalu dekat dengan orang saleh, di mana segenap masalahnya, segenap apa yang menjadi kendalanya bisa disampaikan untuk dicarikan solusi ataupun pemecahannya. Dan inilah kebiasaan, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tiba bulan Ramadan, para sahabat lebih memilih duduk-duduk di masjid. Dalam rangka apa? Supaya tidak larut dengan berbagai kemaksiatan yang ada di luar masjid. Itu zaman Nabi. Zaman Nabi, para sahabat takut dengan hal-hal yang bisa menimbulkan dosa saat di luar masjid. Kalau zaman kita, ya tentu lebih utama lagi. Iya. Baru keluar ke depan pintu pagar saja sudah melihat yang tidak-tidak. Sehingga duduk-duduknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabat bukan sesuatu yang sia-sia atau membuang-buang waktu. Duduk-duduknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabatnya di masjid dalam rangka untuk berbincang-bincang satu dengan lainnya, memberikan manfaat, memberikan faedah. Qala wa fi jalsatin min jalasatihi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah. Maka ketika mereka dalam keadaan duduk-duduk tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mendatangi para sahabat dalam bentuk yang ajibah, yang mengherankan para sahabat. Yang mengherankan itu apa? Ya itu tadi. Kalau dia itu safar, kok pakaiannya masih bersih? Tidak ada tanda-tanda orang safar kan pakaiannya kusut, Apalagi zaman dahulu safar itu naik unta, naik kuda, tentu pakaiannya kusut, kena debu, rambutnya pun demikian, kusut masai. Tapi ini tidak ada tanda-tanda yang demikian. Sehingga disebutkan di dalam hadis, ittala'a 'alaina rajulun shadidun bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fa hadha min al-'ajaib, yang ini merupakan sesuatu yang aneh. Laki-laki tersebut tiba-tiba muncul dalam bentuk berpakaian putih yang putih bersih, dalam keadaan rambutnya rapi, hitam, legam, dan tidak nampak tanda-tanda kalau dia itu sudah melakukan perjalanan jauh. Dan kami seorang pun tidak mengenal siapa dia, siapa laki-laki tersebut. Ini merupakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Li'annahu law kana min ahli al-balad la'arafuhu. Karena sesungguhnya jika laki-laki itu adalah penduduk Madinah, pasti mereka para sahabat mengenal laki-laki tersebut. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Ini menunjukkan bahwasannya laki-laki ini bukan putra daerah. Menunjukkan bahwasannya laki-laki ini bukan orang yang mukim bersama para sahabat. Dia berasal dari luar daerah. Qala walakin laisa alaihi atharu safar. Akan tetapi kalaupun dikatakan laki-laki itu berasal dari luar daerah, tapi kok tidak ada bekas-bekas tanda-tanda kalau dia itu telah menempuh perjalanan jauh. Ini yang menjadikan al-ajaib, mengherankan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna al-'adata anna al-musafira yakunu sya'than, karena sesungguhnya sebagaimana kebiasaan orang yang bepergian jauh itu biasanya ada tanda-tanda ya kusut, ada tanda-tanda mungkin dia berdebu, ada tanda-tanda ya biasa orang yang telah melakukan safar. Tapi yang demikian itu tidak nampak pada laki-laki tersebut. Ini satu penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita melihat para sahabat itu sedemikian, dalam bahasa Jawa niteni, begitu cermat melihat sosok orang yang datang kepadanya. Ketika orang laki-laki ini datang, para sahabat kemudian melihat, mencermati, siapa ini laki-laki? Ini merupakan bentuk kepedulian para sahabat terhadap orang yang datang kepadanya. Dan sebagaimana di akhir hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwasannya laki-laki itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan syadidu bayadi thiyab, ia berpakaian putih yang teramat putih, bersih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Yang dimaksud syadidu bayadith thiyab ay minan nadhafah, yaitu terkait kebersihan pakaiannya. Wa qauluhu, kemudian di dalam hadis itu disebutkan syadidu sawadis sya'ar, rambutnya yang hitam legam, yakni fi suratin jamilatin, yang menunjukkan kepada bentuknya yang jamilah, bentuknya yang bagus, indah, rapih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi, dan di dalam hadis ini menunjukkan sisi adanya dalil, adanya petunjuk. Sesungguhnya seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, hinama yahduru ila majlisil ilm, ketika ia hadir di majlis ilmu, yambagilahu ayyata jammal, hendaklah ia berhias, hendaklah ia memperindah tampilannya, memperindah tampilannya. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilatin, dan ia datang dalam keadaan bentuk yang nadhifah, yang bersih, yang indah, sehingga pakaiannya tidak terlihat kotor misalnya, dan nampak bagus dipandang. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman, karena Jibril datang dalam wujud, dalam rangka untuk mengajari dan belajar. Qala wa min dhalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu sesungguhnya ia mengajarkan kepada para sahabat. Jibril memberikan pelajaran kepada para sahabat bagaimana mereka harus mendatangi majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena majlis ilmu yang di situ Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang, berada di tengah-tengah mereka, adalah majlis, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlisnya al ulama, majlisnya para ulama ahlul ilm. Maka hendaknya ayyakuna lahu isti'dadun, hendaklah orang yang akan hadir di dalam majlis itu bersiap-siap. Dan memuliakan para ulama ahlul ilm adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut. Dan inilah pelajaran yang bisa didapatkan dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan wa wada'a kafaihi, ay wada'a Jibril kafaihi ala fakhidai, ay ala fakhidai Jibril. Maka kemudian ia meletakkan kedua tangan Jibril, yaitu ia meletakkan di kedua pahanya. Wa hadha fihi anna al-muta'allima yanbaghi ay yakuna bi suratin hadiatin mu'addabah. Ini menunjukkan bahwasannya ya, seseorang yang akan belajar hendaknya ia menunjukkan bentuk yang tenang, bentuk yang penuh adab. Wala yuqtiru minal harakat, tidak kemudian ia banyak bergerak-gerak, au minal iltifati, au minasyawaghil, tidak kemudian ia banyak melakukan menoleh kanan kiri atau kesibukan-kesibukan lainnya. Ini termasuk daripada adab. di dalam menuntut ilmu. Dan itu diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada para sahabat. Kemudian bertanya, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ai bayyin li haqiqatal Islam. Jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam. Karena sesungguhnya mengetahui hakikat Islam tidaklah mencukupi seseorang itu hanya dengan berintisab, mengaku kalau dirinya sudah beragama Islam. Tidak cukup itu saja. Tidak cukup seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengaku dirinya telah beragama Islam. Tidak cukup. Tapi hendaklah ia mempelajari apa itu hakikat Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pentingnya kita mempelajari tentang apa itu al-Islam. Pentingnya kita mempelajari tentang apa itu al-iman. Termasuk diantaranya al-ihsan, sebagaimana telah kita dengarkan di dalam hadis tadi. Karena sesungguhnya ahlul batil, orang-orang yang berbuat kebatilan, mereka terus menerus bersemangat untuk menyesatkan kaum muslimin. 24 jam mereka bekerja keras untuk menyesatkan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian mereka tergelincir dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dituntut untuk mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai salah mempelajari Islam dari orang yang tidak tepat. Mempelajari Islam dari orang yang tidak dikenal latar belakangnya. Tahu-tahu dia mengajari Islam, Islam sosialis. Kan musim sekarang, musim PKI kan? PKI bangkit. Akhirnya mengkait-kaitkan Marxisme itu sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalam Marxisme orang menjadi sosial. Dan sifat sosial itu ditunjukkan di dalam Islam. Nabi berbuat begini, para sahabat berbuat begini. Oh, jadi Marxisme itu sesuai dengan Islam. Oh, kesimpulannya batil sekali. Ini kalau kita tidak mempelajari agama dengan benar, dengan baik, kita terseret. Dan contohnya sudah ada. Zaman dulu, orang Solo namanya Kiai Misbah sampai mengatakan, Marxisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Haji Misbah, terkenal itu di dalam sejarah komunisme, disebutkan di Solo. Sampai mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia mempelajari Marxis sepotong-sepotong. Kemudian dia mempelajari Islam pun tidak sesuai dengan yang semestinya ia pelajari. Maka saya berpesan, mari kita bersama-sama berdakwah. Sebentar lagi mungkin majalah edisi komunisme segera beredar. Mohon bantuan antum semua. Sebarkan. Jangan sampai majalah tersebut menumpuk di gudang. Menumpuk di gudang. Karena tidak ada yang mau menyebarkan. Mau datang ke kantor gubernur, ah malu. Padahal ini penting. Bila perlu Pak Gubernur membaca. Pak Gubernur dan jabatan eselon di bawahnya membaca. Pak Kapolda membaca, karena isu komunisme bangkit itu dibantah oleh orang-orang liberal. Isu-isu komunis seperti isu kuntilanak. Tahu kuntilanak? Namanya ada, tapi bentuknya tidak ada. Itu dikatakan oleh Frank Magnus Suseno. Padahal kita lihat banyak orang pakai kaos palu arit. Memangnya orang pakai kaos palu arit kemudian begitu saja ada? Kita juga melihat bagaimana seorang anggota DPR menulis buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Anggota DPR. Kemudian ia menulis buku Anak PKI Masuk Parlemen. Kalau kita diam, ahlul batil terus merusak keadaan umat ini. Kalau kita diam, tidak mau bergerak, ahlul batil akan melindas. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah wal'iyadubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita penting untuk bergerak. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk dakwah ini? Apa yang bisa kita perbuat untuk dakwah ini? Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita sumbangkan bisa menjadi catatan kebaikan. Amal baik, amal soleh kita bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.